sulit lepasmu pergi. Ku tak tahu mengapa aku begitu sakit melepas dirinya. Mungkinkah aku terlalu memaksa jika ku ingin ada keduanya. Yang aku tahu aku mencintai dia. Yang aku tahu dirinya tak habis-habis ku curahkan isi hatiku untuk keduanya. Tapi mustahil bila ku terima semua. Biarkan ini jadi keputusanku. Ku rasa ku terima.